Bali tersenyum. Oke. Terima kasih selendangnya ya Mas ya, berwarna hijau-hijau. Satu patembang request dari Compact Community. Ada Bali tersenyum. Bali. Saka. Terima kasih kompak. Semuanya kompak. Lagi dong kompak. Ya. Salim. Air batin Mas ya. Yeah. Kompak community. Tepuk tangannya mana dong teman-temanku?